Artis bertalenta, juga artis banyak penggemarnya. Siapa dia kalau bukan Ria Mustika? Masih bersama Ju Palapa. Di belakang sana joget tipis-tipis lagi ya.